niki asale abot, tapi mergo jenengan latihan suwe-suwe kulino malah iso gak abot. Apa-apa nek gak kulino ku angel. Wong nyelathu bojo nek ra kulino angel nggih Bu nggih. Nang digeyet nang ngono ku tajwite ya salah kabeh. Jane izhar ya diwaca ikhfa. Dewendeke ya ora incer. Tapi nek kulino ya enak. Wong lanang teko nang kebengen, klayapan terus. Gak nek turu omah, ana turu gerdu nang kelonan karo tontongan ngono. Nek ra kulino ya angel. Lah, kula dhewe niki nggih latihan Bapak Ibu, pengen dadi wong sing manfaat, sampean dongakno muga-muga iso terus. Mula kula nek diundang ngaji, kadang tekan tebih nduki Banyuwangi, nduki Jember, nduki Magelang, nduki Banjarnegara. Kula budal senajan ado. Mbok sak tetes apa rong tetes ilmune Allah sing dados amanat kula niki saged to manfaati kanggo tiyang kathah. Ngoten. Wonten sing tanglet ngono ku. Yi, nek tepak jadwal akeh sedina ping 6 ping 7 ngono ku pegel apa ora yo. Yo pegel kok ora pegel piye. Ya pekoh, ya payah, ya kasoh kok. Pegel, tapi senajan pegel, kasoh, aku seneng. Pikiran mau duit ngono to. Sekarang utek-utek duit. Mboten, mboten perkara duit nuwun sewu nggih. Lek sampean ngomong ngono Bu, tak aturi nggih. Ana kiai ngaji kok golek duit niku dosa. Kaulah ngaji kok golek duit tu, dosa. Tapi luweh dosa meneh. Lek sampean ngundang kiai, gak buka duit. Mu tambah nemen dosamu. Mbok kaiti ae kok. Nun sewu, jane nggih payah, jane nggih pegel. Kasoh katok ning payahe malah hilang, pegele malah mboten krasa mergo dhuwit neh. Mbah kok sing kula pandeng mboten dalan, sing kula delok mboten waktu, mboten adohe panggonan, ning atine panjenengan-panjenengan iki sing tak pandeng. Ati sing piye? Ati sing ben lega, ben ayem, ben bungah. Atine panitia sing ngundang bungah. Atine Bapak Ibu jamaah sing pengin melu ngaji bunga. Ngeten niki umpama kula mboten dugi, mesti jenengan gelo kalih kula. Nggih napa nggih? Mulane kula dugi niku ben jenengan mboten gelo. Aja mbok pikir dhuwit ngono kuwi. Ngaku iki nek perkara dhuwit nomor. Mus pokoke dulur karo dhuwit ini aku ya abot. Ngrumat tanahan wong karo ngrumat tanahan dhuwit ya seneng ngrumat tanahan. Mbah sekarang. Wis ora tak terus. Lho nek wis iso nggih bungah atine wong, napa fadilahe panjenengan direken khairun nasi anfa'uhum linnas. Sak apik-apike menungsa iku sing uripe manfaati marang sapadha-padha menungsa liyane. Lho ten mriki niki lho masalahe. Dereng melih wonten dawuh ahabbun nasi ilallahi azza wa jalla pucuke padha anfa'uhum linnas. Wong sing paling disenengi Allah niku sing uripe manfaati marang tiyang kathah. Penggawean yang ngono Bapak Ibu. Penggawean sing paling disenengi Allah iku penggawean lek jenengan lampahi saged bungahno tiyang kathah. Mula sampean nangen-nangen ajaran agama Islam niku pundi sing mboten bungahno tiyang? Ken lak mboten wonten. Cabangnya iman sing bid'un wa situna syu'batan wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'batan. Niku ora ana sing isine nyusahno wong ya ora ana, kabeh kan bungahno wong. Nek diundang rawuh sing ngundang ben bungah, lho kon bungahno to. Lek ana tanggane sing lara sambangono ben bungah. Lek ana tanggomu sing wuto weneh ana teken tuntunan lho kan bungahno. Lek ana sing wudo wene ana sandangan, lek ana sing lesu kek ana mangan. Sampean kok mlakune tengah dalan ketemu carang, ri, beling, paku, singkirno sing liwat ben bungah lho, kan bungahno tiyang. Wahinge dikengken ndongakno, nggih napa nggih? Petuk kon mesem, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di depan saudaramu itu bernilai sedekah.